Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian Risalah Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Syekh Dr. Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala wa syafah. Pada pertemuan terakhir kita masih membaca sebagian dari mukaddimah pendahuluan yang dibawakan dan disebutkan oleh penulis hafizahullah. Sampai pada ucapan beliau wa minha ma yuhadzir. Yakni sebelumnya beliau menjelaskan kepada kita kandungan secara umum kitab ini. Isi secara umum kitab yang akan kita bahas. Di dalamnya terdapat beberapa poin, terdapat beberapa pembahasan yang intinya membahas tentang akidah prinsip yang harus diyakini oleh umat Islam. Dalam kitab ini terdapat beberapa hadis, ada sekitar 21 hadis yang semuanya menjelaskan tentang aqidatu ahlil Islam, prinsip dan keyakinan umat Islam yang wajib untuk diyakini. Tayyib, kita lanjutkan kembali ucapan beliau. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullahu ta'ala, wa minha ma yuhadziru minasyirki wal bid'ai wal ma'asi al mubiqat, dan di antara isi kitab ini adalah memberikan peringatan dari kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat-maksiat yang merusak. Wa minha ma yad'u ila hubbillahi wa rasulihi wal mu'minin. Dan di antara isi kitab ini juga mengajak pembaca untuk mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai orang-orang yang beriman. Wa minha ma yad'u ila tamassuki bil kitabi was sunnati. Dan di antara isi kitab ini juga mengajak pembaca untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, As-Sunnah, واتباعي منهج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. Dan mengajak pembaca untuk mengikuti jalannya khulafa'ur rasyidin, jalan para pemimpin yang terbimbing, dan jalannya para ulama yang mendapatkan petunjuk. Ikhtartuha li tullabid dawrah at-tadribiyah al-arabiyah al-islamiyah. Saya pilih beberapa hadis dalam kitab ini untuk saya sampaikan kepada peserta daurah tadrib fil mustawal mutaqaddim wal jami'i, para santri atau para murid yang menginjak jenjang pendidikan universitas. Allati taqumu biha al-jami'atul islamiyah. Daurah ini diadakan di bawah pengawasan Jami'ah al-Islamiyah, yakni Universitas Islam Madinah. Di sini penulis hafizahullah menyebutkan bahwasanya asal kitab ini itu digunakan sebagai materi daurah. Materi daurah yang diadakan di Saudi Arabia langsung lisensi dari Jami'ah Islamiyah, yakni Universitas Islam Madinah. Allati tabannat ahdafan islamiyatan kubra. Jami'ah Islamiyah, yakni Universitas Islam Madinah, memiliki tujuan-tujuan Islam yang sangat agung. Minha muhawalatu islahi ahwalil muslimin. Di antara tujuan daripada jami'ah tersebut adalah upaya untuk memperbaiki keadaan umat Islam. Ad-diniyah, baik secara agama, wal khuluqiyah atau akhlak, wal ijtima'iyah dan secara kemasyarakatan, komunikasi. Wa muhawalatul audah bihim ila tamassuki bil kitabi was sunnah. Dan upaya untuk mengembalikan umat Islam agar berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wajannadat ma tamlikuhu min imakaniyat litahqiqi hadihil ahdaf as-siyasiyah. Hadihil ahdaf as-siyasiyah. Hakada indak as-samiyah. As-samiyah. Dan jami'ah ini, yakni Universitas Islam Madinah, menyiapkan usaha-usaha yang dimampui untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang agung ini. Wa min dhimni baramijiha al-islahiyah iqamatu daurat tadribiyah fil adid minal buldanil islamiyah. Dan di antara program dan upaya Jami'ah Madinah ini mengadakan daurah-daurah pembekalan pada beberapa negara Islam. Limudarrisi al-lughah al-arabiyah wal-ulum al-islamiyah fil madarisil islamiyah. daurah-daurah yang diperuntukkan untuk para pengajar bahasa Arab dan ilmu syariat di sekolah-sekolah Islam. Jadi tujuan dibukukannya atau tujuan penulis membukukan kitab ini awalnya untuk sebagai pembekalan pada acara daurah yang diadakan ketika itu. Pembekalan untuk membekali para santri dan para guru dengan ilmu agar mereka bisa mewujudkan islah, perbaikan dalam kemasyarakatan, perbaikan dalam urusan agama. Waqad syarahtu hadhihi al-ahadits asy-syarifah. Dan sungguh saya telah menjelaskan hadis-hadis yang ada dalam kitab ini. Syarahan arju ayyakuna munasiban limakanatiha. Atau munasiban limakanatiha. Indakum. Dan saya berharap penjelasan ini bisa sesuai dengan kedudukan hadis yang ada dalam kitab ini. Wa yuwaddihu ahdafaha wa maqasidaha. Dan bisa menjelaskan tujuan dan maksud dari hadis tersebut. Syarahtu mufradatiha wa waddahtu mujmalatiha. Saya menjelaskan kosakata per hadis dan saya juga menjelaskan kalimat-kalimat atau pembahasan yang masih global, yang masih umum. Wastambattu ma fiha min mabadi' wa masail. Dan saya menyebutkan juga pada hadis tersebut mabadi' wa masail, pokok-pokok pembahasan dan masalah-masalah. Thumma wada'tu 'alaiha as'ilatan tadribiyyah tarbawiyyah. Kemudian aku sertakan juga masalah-masalah pendidikan. Yumarrinu at-thalib 'ala istikhrajil masail. Untuk melatih santri agar bisa mengeluarkan masalah, agar bisa memahami masalah. Wa tukawwinu mumarasatuha 'indah malakatan mubdi'atan atau mabda'iyatan fil insya'. Dan masalah-masalah yang bisa membentuk kepribadian dia dan kemampuan dia dalam pertumbuhan pendidikan. Wa tunmi qudratahu 'ala at-takhatub bil lughatil arabiyyah wa tarkibil jumal. Dan juga dalam rangka untuk melatih santri agar bisa berbicara bahasa Arab dan bisa mengerti jumlah-jumlah bahasa Arab. Wa fil waqti nafsuh turassikhu fi nafsihi al-aqidah as-sahihah. Dan juga agar prinsip yang benar itu bisa tertanam pada masing-masing murid. Wa tashuddu 'aqlahu wa masha'irahu ila hubbillahi wa rasulihi wattiba'il kitabi wassunnah. Dan agar pemikiran dan juga syiar-syiar murid tersebut mengarah kepada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tujuan beliau membukukan kitab ini. Kesimpulannya, penulis hafizahullah, beliau membukukan kitab ini sebagai bentuk pembekalan. Dan kitab ini beliau sampaikan kepada para peserta daurah yang diadakan di bawah lisensi Jami'ah Islamiyah Madinah. Kitab ini berisikan beberapa hadis, beberapa hadis yang menjelaskan tentang akidah dan prinsip Islam. Tujuan beliau menyebutkan hadis-hadis tersebut agar sang murid atau peserta daurah itu terbekali dengan ilmu dan juga terlatih dirinya untuk bisa memahami masalah-masalah agama. Itu inti daripada dibukukannya kitab ini. Wa inni la arjullah ayyan fa'a bihal kathir min abna'il ummah al-islamiyah. Dan aku berharap kepada Allah agar kitab ini bermanfaat untuk kebanyakan anak-anak Islam. Kama arju ayyataqabbalallahu minni hadal juhdal mutawadi' wa ayyaja'alahu khalisan lahu innahu sami'ud du'a. Sebagaimana aku memohon kepada Allah agar Allah menerima upaya dan usahaku ini dan menjadikannya ikhlas hanya karena Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar doa-doa hambanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga beliau, dan para sahabat beliau. Al-faqiru ila maghfiratillahi wa ridwanih, Rabi' ibn Hadi Umar al-Madkhali. Ditulis oleh hamba yang butuh akan ampunan dan keridhaan Allah, yaitu Rabi' ibn Hadi Umar al-Madkhali. Tayyib. Ini pendahuluan dari penulis hafizahullah ta'ala sebelum beliau mulai menyebutkan satu persatu hadis dari kitab ini. Intinya kitab ini berisikan hadis, ya. Banyak hadis, ada 21 hadis. Masing-masing hadis itu menjadi bekal untuk kita dalam memahami syariat. Masing-masing hadis menjelaskan kepada kita prinsip Islam, akidah Islam, keyakinan Islam. Tayyib. Kemudian beliau mulai membahas satu persatu hadisnya. Beliau buka dengan hadis yang pertama, menjelaskan tentang dakwah. Al-hadithul awwalu, hadis yang pertama. Manhajud da'wati ilallah, metode atau cara berdakwah mengajak umat manusia kembali ke jalan Allah. Jadi hadis yang pertama ini menjelaskan kepada kita tentang cara dan metode dalam berdakwah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus sahabat Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Nanti ketika engkau sampai di Yaman, engkau akan mendakwahi orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Yakni nanti kalau kamu ke Yaman, kamu akan menjumpai Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayah ila ayyuhidullah. Maka hendaknya seruan pertama, dakwah pertama yang harus engkau serukan adalah mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Salam. Ini pesan beliau. Jadi beliau ketika mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau memberikan beberapa pesan. Pesan yang pertama, beliau mengatakan, engkau akan menjumpai Yahudi dan Nasrani di sana. Maka dakwah pertama yang harus engkau serukan adalah mengajak mereka untuk bertauhid, mengajak mereka untuk memeluk Islam terlebih dahulu. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mau masuk Islam, mereka nurut dengan dakwahmu. Fa a'limhum annallaha iftarada 'alaihim khamsu salawat fi kulli yaumin wa lailah. Atau khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah masuk Islam, mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ajak mereka, ajari mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam. Yakni setelah mereka diajari Islam, memeluk Islam, beritahu mereka Allah mewajibkan untuk mereka sholat lima waktu. Fa in ata'uka lidzalik, kalau mereka mau sholat, mau mengikuti perintah sholat. Fa a'limhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan, maka ajari mereka, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat yang diambil dari orang-orang yang mampu kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Fa inhum ata'uka lidzalik, dan apabila mereka mentaatimu, nurut mau zakat. Fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hati dari harta-harta mereka yang mulia. Yakni kalau mereka sudah mau bayar zakat, ya sudah, jangan sembarangan mengambil harta mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena doa orang yang dizalimi antara dia dengan Allah tidak ada penghalangnya. Akhrajal hadits al-Bukhari wa Muslim wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ad-Darimi wa Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ahmad. Hadisnya sahih. Ini hadis yang pertama, khanafidina azzakumullah, menjelaskan tentang metode dan cara dalam berdakwah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim dan mengutus sahabat Mu'ad untuk pergi ke Yaman. Tujuannya apa? Untuk mengajak penduduk Yaman agar mereka menerima dakwah. Terus bagaimana cara beliau mendakwai mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari sahabat Mu'ad. Beliau memberikan pesan, kalau engkau ke sana, kamu akan mendapati ahlu kitab. Di sana itu ada kelompok ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Kalau engkau bertemu dengan mereka, maka pertama kali kamu ajak mereka agar masuk Islam. mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Kalau mereka mau masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ajari mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ajari mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka mau untuk sholat, maka ajari mereka zakat. Beritahu mereka kewajiban zakat. Zakat diambil dari orang-orang mampu di kalangan mereka, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di kalangan mereka. Kalau mereka sudah nurut mau bayar zakat, maka hati-hati, jangan sembarangan ngambil harta mereka. Kenapa? Kalau engkau sembarangan mengambil harta mereka, itu tindakan yang zalim. Dan hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Kalau orang itu terzalimi dan berdoa, maka doanya itu tidak ada penghalangnya, yakni akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutus sahabat Mu'adz untuk pergi ke Yaman dalam rangka berdakwah ilallah. Kemudian setelah itu penulis hafizahullah mulai menjelaskan hadis ini. Penjelasan penulis pada semua hadis yang akan kita baca, pertama kali beliau akan jelaskan siapa sahabatnya, siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Itu yang pertama kali beliau jelaskan. Yang kedua, beliau akan jelaskan kosakata, yakni kalimat-kalimat yang perlu untuk dijelaskan dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga, beliau akan menjelaskan kandungan secara umum hadis ini. Ditambah yang keempat, beliau akan membawakan faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Ini 4 langkah dalam menjelaskan dan mensyarah hadis-hadis dalam kitab ini. Yang pertama, disebutkan dulu biografi sahabat hadis ini, hadis yang akan disebutkan. Yang kedua, dibawakan makna dari kosakata-kosakatanya. Kemudian yang ketiga, disebutkan kandungan secara umum hadis tersebut. Kemudian yang keempat, ditutup dengan faedah-faedah dalam hadis. Tayyib. Yang pertama, penyebutan biografi secara singkat sahabat hadis yang pertama ini. Beliau mengatakan rawi al-hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah ibnu Abbasin ibni Abdul Muttalib al-Hashimi. Beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib al-Hashimi. Biasa dikenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas. Ibnu Ammi Rasulillah. Beliau adalah putra pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib itu pamannya Rasul. Berarti Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Rasul. Al-Habru Al-Bahru. Beliau adalah seorang alim dan memiliki lautan ilmu. Lisi'ati ilmih, karena luasnya ilmu beliau. Jadi Ibnu Abbas ini terkenal sebagai alimnya sahabat, ulamanya sahabat. Bahkan disebutkan dalam biografi beliau yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau mengajak temannya untuk keliling menemui para pembesar-pembesar sahabat untuk diminta ilmunya, minta diajari. Temannya ketika diajak enggak mau. Kenapa? Menggantungkan sahabat yang lain. Dia mengatakan, "Ngapain kita belajar? Lawang para sahabat masih banyak. Kalau ada masalah tinggal tanya mereka, kita tidak usah belajar. Itu kata temannya. Akhirnya Ibnu Abbas tidak mengindahkan ucapan temannya, ditinggal temannya, beliau belajar sendiri. Mengetuk pintunya sahabat fulan, minta hadisnya, minta diajari, terus demikian, pindah lagi, terus demikian. Sampai beliau pernah mendatangi salah satu rumah sahabat dalam keadaan sahabat tersebut sedang tidur siang. Beliau segan mau mengetuk pintunya. Akhirnya beliau tidur dan berbaring di depan pintu, nunggu. Ketika sahabat itu sudah terbangun, hendak keluar rumah, melihat Ibnu Abbas terbaring di depan rumahnya. Kemudian dibangunkan sama sahabat ini dan bertanya, "Kenapa engkau? Engkau adalah sepupu Rasul. Ngapain jauh-jauh ke sini ke rumah saya? Hendaknya kamu mengutus orang agar aku datang kepadamu." Ibnu Abbas mengatakan, "Ala ilmu yu'ta wala ya'ti." Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kemudian dia bertanya dan meminta hadis, minta ilmu diajari. Terus demikian beliau belajar sampai akhirnya beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Hingga akhirnya ketika datang musim haji, beliau ditunjuk sebagai khatib, sebagai pihak yang memberikan khutbah dan memberikan ceramah kepada jamaah haji. Maka beliau membacakan surat Al-Baqarah, surat ini dan ditafsirkan. Ya. Temannya yang melihat, temannya yang waktu itu diajak belajar bareng, melihat Ibnu Abbas yang sudah menjadi alim seperti itu, dia mengatakan, huwa afqahu minni atau huwa anbalu minni. Pemuda itu lebih cerdas daripada saya. Ya, ini dulu dia ngajak saya belajar, tapi saya tidak mau. Nah, ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahkan saking pinternya beliau, itu beliau memiliki majelis untuk semua kalangan. Jadi beliau duduk di rumah atau di halaqah ilmu, nanti ada orang-orang yang belajar tafsir ke beliau, diajari tafsir. Itu bidang beliau malah, bidang beliau tafsir. Selesai mereka pulang. Datang rombongan yang kedua ingin belajar hadis, dikasih sama beliau hadis. Selesai pulang. Rombongan yang ketiga datang ingin belajar bahasa Arab, belajar syair, dikasih sama beliau masalah syair. Kemudian pulang. Datang lagi rombongan minta belajar fikih, sama beliau dikasih pembahasan masalah fikih. Terus demikian. Yakni menunjukkan keilmuan beliau yang sangat matang dan keilmuan beliau yang sangat luas. Naam. Wa huwa ahadul muktsirin minas sahabah. Beliau adalah salah satu sahabat yang banyak riwayat hadisnya. Sahabat yang dikatakan muktsir, sahabat yang dikatakan banyak hadisnya, itu apabila riwayat hadisnya melebihi angka 1000 hadis. Ibnu Abbas itu melebihi angka 1000 hadis, maka beliau termasuk muktsirin fil hadis. Naam. Ini sahabat Abdullah bin Abbas. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tidak segan untuk membawa dan mempersilahkan Ibnu Abbas masuk di majelisnya para pembesar sahabat yang sudah tua-tua. Jadi sahabat Umar itu memiliki majelis syura, majelis permusyawaratan yang digunakan untuk musyawarah dan memutuskan kasus-kasus yang terjadi. Isinya para sahabat kibar, pembesar-pembesar sahabat yang sudah tua, yang alim, yang memiliki ilmu, rata-rata orang-orang yang pernah ikut perang Badar, veteran perang Badar. Sahabat Ibnu Abbas masih kecil, masih ghulam, ya masih muda. Dipanggil sama sahabat Umar, dibawa masuk ke majelisnya sahabat Umar. Sahabat yang lainnya bertanya, "Kenapa Ibnu Abbas diajak sementara anak-anak kita enggak diajak?" Maka sahabat Umar mengatakan kepada mereka, "Sahabat Ibnu Abbas memiliki ilmu yang tidak dimiliki sama yang lain." Kemudian dites sama sahabat Umar, ditanya tentang makna dari surat An-Nasr. Idza jaa anasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan dan kemenangan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. sampai seterusnya ayat. Maka para sahabat dites sama sahabat Umar bin Khattab, bagaimana pendapatmu tentang makna ayat ini? Ayat ini atau surat ini maknanya apa? Maka mereka mulai membawakan pendapat. Oh, ayat ini memerintahkan Rasul untuk banyak istighfar. Oh, ayat ini menjelaskan bahwasanya beliau akan mendapatkan kemenangan. Ila akhirih. Ada yang diam, ada yang berbicara. Selesai mereka komentar, sahabat Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Aha kadza taqul? Apakah seperti mereka-mereka ini engkau memahami ayat ini?" Beliau mengatakan, "La, tidak." Kemudian beliau mengatakan, "Hadza ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau saya memahami surat ini, maknanya adalah surat ini sebagai bentuk pengumuman akan dekatnya kematian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini kalau sekilas kita baca ayatnya enggak ada isi pengumuman bahwasanya beliau akan meninggal, ya toh. Tapi beliau memiliki ilmu dan memiliki pemahaman yang lebih daripada itu, sehingga beliau memahami ini ayat sebagai bentuk pengumuman bahwasanya ajalnya Rasul sudah dekat. Maka sahabat Umar bin Khattab, beliau menyetujui dan mengiyakan ucapan Ibnu Abbas. Itulah makna ayat tersebut. Dan sahabat Umar sendiri pun mengatakan tentang beliau, "Dzaka fatal kahul, dzu qalbin aqul, lahu lisanun saul." Ibnu Abbas ini masih muda, tapi kayak orang tua. Hatinya itu cerdas. Hatinya itu cerdas. Dan memiliki lisan yang suka bertanya. Gak paham, tanya. Gak malu, diem. Enggak. Gak paham, datangi. Ustadznya, datangi gurunya, tanya. Biar paham. Terus demikian. Itu sahabat Ibnu Abbas. Wa ahadu al-abadilah min fuqaha is-sahabah. Dan beliau salah satu dari sahabat yang bernama Abdullah, yang dijadikan sebagai rujukan dalam bab fikih di zamannya. Jadi di zaman para sahabat itu ada Abadilah, yakni sahabat-sahabat yang memiliki nama Abdullah dan dijadikan sebagai rujukan, sebagai alim. Empat orang. Yang pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair atau Abdullah bin Amr? Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Kemudian yang keempat Abdullah ibnu Mas'ud. Ini orang-orang yang namanya Abdullah dan memiliki ilmu yang sangat banyak. Mata sanata thamanin wasittin. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini sekelumit dan sekilas tentang sahabat Abdullah bin Abbas. Naam. Kemudian setelah itu penulis hafizahullah hendak menjelaskan kepada kita mufradat, kosakata, yakni kalimat-kalimat yang perlu untuk dijelaskan dari hadis ini. Sudah ya. Jarum panjang sampai di angka 3. Lebih cepat jam ini daripada jamnya anak ya. Qala muallif hafizahullah al-mufradat. Kosa kata. Kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan. Yang pertama, ba'atha. Kalimat ba'atha artinya arsala, mengutus. Ahlul kitab. Kalimat yang kedua, ahlul kitab. Humul yahud wan nasara. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Secara garis umum atau secara garis besar, umat itu ada empat. Yang pertama Yahud, yang kedua Nasara, dan dua ini disebut dengan ahlu kitab. Yang ketiga ummiyun, yang keempat muslimun. Yang pertama Yahud, yang kedua Nasara, yang ketiga ummiyun, yang keempat muslimun. Tayyib. Yahudi jelas, Nasrani jelas. Ummiyun itu biasa gelar yang diberikan kepada musyrikin, orang-orang musyrikin. Kalau Yahudi dan Nasrani mereka musyrikin. Naam, mereka musyrik. Cuma mereka memiliki kitab, memiliki kitab suci. Seperti Yahudi itu pengikutnya Nabi Musa, punya kitab Taurat. Nasara pengikutnya Nabi Isa, punya pedoman kitab Injil. Kalau kelompok yang ketiga ummiyun itu musyrikun, yang mereka tidak punya kitab suci. Yang keempat adalah muslimun. Tayyib. Kalimat yang ketiga syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Maknanya adalah al-i'tirafu bi annahu la ma'buda bihaqqin illallah. Makna syahadat la ilaha illallah adalah meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun wa syirkun billah. Dan beribadah kepada selain Allah adalah batil dan syirik, tindakan menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini makna syahadat la ilaha illallah. Jadi kalau kita ditanya apa makna syahadat la ilaha illallah, maknanya adalah kita meyakini bahwa Allah adalah sesembahan yang benar dan sesembahan yang lainnya adalah sesembahan yang batil. Itu makna syahadat la ilaha illallah. Gamblang, jelas maknanya, tapi banyak orang yang enggak paham maknanya. Kalau ada yang ditanya apa makna syahadat la ilaha illallah, maka dia akan mengatakan maknanya adalah Allah yang memberi rezeki kita, yang menciptakan kita. Benar apa salah? Hah? Benar apa salah? Benar, maknanya benar ya. Tapi enggak tepat kalau dijadikan makna la ilaha illallah. Tayyib. Kalimat yang berikutnya yuwahidullaha, maknanya adalah yufarriduhu bil ibadati wahdah. Maknanya adalah mengesakan Allah dalam peribadatan. Kalimat berikutnya iftarada aujaba wa hatama. Iftarada maknanya adalah aujaba wa hatama, mewajibkan atau mengharuskan. Kemudian shadaqatun al muradu biha az-zakatul mafrudah. Kalimat sodakoh maknanya dalam hadis ini adalah zakat yang wajib. Zakat yang wajib. Kemudian ata'uka maknanya adalah inqadu wamtathalu. Ata'uka artinya adalah inqadu wamtathalu, tunduk dan mengikuti. Tunduk dan mengikuti atau tunduk dan melaksanakan. Yang terakhir kalimat karaim, khiyarul mal wa anfasuhu wa aktharuhu thamanan. Khiyarul mal, harta pilihan yang paling berharga dan yang paling mahal, itu artinya karaim. Karaimul amwal, kita memiliki karaimul amwal, kita memiliki harta yang karaim. Apa maksudnya? Yani harta yang mewah, harta yang mahal, harta yang berharga. Baik, selesai kita membahas tentang mufradat. Adapun pembahasan tentang kandungan secara umum hadis ini, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.